Mas David iki wis rabi apa durung sih? Durung, Mbak Daraku. Durung. Lek ya, misal rabi ameh pingin duwe bojo piro? Kira-kira. Siji. Loh. Loro. Loh. Telu, papat. Jake. Loh, ben penak, dadi gantian. Jesus. Apa kuat apa ndak pundak samurat? Panggah kuat lah aku. Tenang. Kuat ya. Obatnya manjur kok. Manjur umi apa? Hah? Kasih paham. Coba kasih paham, kasih paham. Kasih paham. Tapi gitu, tanya tapi nih. Bojoku yang masih bangga sampean. Duh, ngori ngene yo. Takut. Halo. Kayak urung. Gak bahaya tak gelem tadi 2 no, di 3 no, di 4 no. Piye? Enggak jane. Wis saiki akeh no duwe sik ya. Iya. Mana bojone wis nyanyi, wis nyanyi ayo. Yo wis ayo wis. Wis nyanyi ayo. Cari arep tambah bojo, mengko asam uratmu kumat. Ora. Tak ongke ngiwonengen munggah medot, sambatmu wis ora kuat. Panggah kuat. Kok kayane cari arep bojo papat, mengko munda sekarang. Di bojoku sing ganteng dewe, cek na bojo siji. Kafe sandang lampanganmu tak temani aku tresno sliramu merko koe sikarane nyawaku. Ah moso bojo kuwi among kuyonan tak tenane aku ora tenanan bojo loro among nambahi beban bojo papat ra kuat nandang kahanan. Suai wis sambat. Papat enggak penak tenan iki. Enggak wis, kairo mampu, kairo mampu, kairo mampu. Penak. Di bendino ganti. Masa kandani. Bendino ganti. Sampai itu judul layak, tutup batin tok Mas. Kurang siji, kurang loro, kurang telu. Apa kurang papat, Mas? Kok kayaknya cari arep tambah bojo, kok asam uratmu. Ora. Kuat.